Kalau kita pengen melibatkan Allah, pantaskan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya sesuai dengan usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita. Makin kita pantas, makin kita soleh, makin kita dekat sama Allah, makin Allah mudahkan urusan kita. Karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal. Dekatkan diri kepada Allah bukan cuma sekedar berhayal, ngomongnya setinggi langit, tetapi hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya. Doanya tuh bagus, tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah.